Apain kalian distek-distek begitu, bikin kita terganggu. Tartak lempar sepatu, kayak gak ada kerjaan. Niruin suara drum, emangnya kalian ngidam. Tartak kasih pinjam. Bukan begitu, drum kami tak butuh. Coba kami dibantu, bikin sebuah lagu. Kamu jadi bass, suaramu ngepas. Jangan protes deh mas, tar lo gua lempar kulkas. Apa kataku, lagunya gak kuku. Kalau gitar ikut, pasti tambah lagu. Siapa yang jempreng, jangan belaga meleng. Langsung aja jreng-jreng, kalau gak gua tempeleng. Nah begitu dong coy, kan bertambah asoy. Sungguh asoy geboy, nadanya semakin moy. Coba didengarkan, sungguh menggairahkan. Nada disatukan, jadi mengasyikkan. Hey ho, istirahat dulu dong, capeknya gak ketolong. Hirup udara kosong, lalu kembali melolong. Atur napasnya lagi, baunya dibagi-bagi. Cek drum, cek bass, gitar, mulai lagi. Sungguh melegakan, lagunya menyenangkan. Coba situ dengarkan, bagaimana bertulkan. Bala bimba, bala bimba, bala bimba, bala bimba.